الله هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendalamkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala menerusi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin asal karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi di dalam bab ketiga, iaitu bab sabar. Pada minggu lepas kita telah membaca hadis yang ajaib daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan kisah keluarga Abu Talha dan isterinya yang amat kekal dan sabar, iaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di mana anaknya yang masih kecil lagi mengadu sakit. Kemudian apabila suaminya keluar, bayi tersebut meninggal dunia. Kemudian dirahsiakan kematian anaknya itu daripada ayahnya, sehinggalah dia bersatu dengan suaminya. Kemudian esok harinya baru diberitahu tentang kehilangan anak tersebut. Dan itu sebuah kisah di mana seorang sahabat wanita, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yakin akan ganjaran yang Allah SWT janjikan untuk orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang ditimpanya. Maka Allah SWT memberikan atau mengganjarkan Ummu Sulaim selepas musibah tersebut dengan ganti seorang anak laki-laki yang telah dinamakan oleh Rasulullah SAW Abdullah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam zuriatnya, di mana anak-anak tersebut ini Abdullah menjadi manusia-manusia yang beriman dan beragama, yang membaca Al-Quran Karim. Dan kita sempat menerangkan beberapa faedah yang terdapat di dalam hadis tersebut. Dan mungkin satu atau dua tambahan yang kita tak sempat, iaitu nama yang Rasulullah SAW namakan anak tersebut adalah Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Abdullah dan Abdul Rahman, dan nama yang paling tepat, yang paling benar adalah Harith dan Hammam. Abdullah dan Abdul Rahman, kata ulama, dicintai oleh Allah SWT sebab dia mempunyai makna hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Dan Allah SWT mencintai hamba tersebut kerana ia benar menunjukkan ubudiyah anak tersebut. Ataupun perkara yang amat dicintai Allah SWT adalah seorang hamba yang berbakti kepada Tuhannya. Dan kemudian nama Harith dan Hammam, kata ulama, paling tepat, paling benar, disebabkan Harith maknanya adalah yang bekerja, Harith yang berusaha. Adapun Hammam adalah yang sentiasa menginginkan sesuatu, yang bergerak dan sebagainya. Yang berusaha juga hampir maknanya, tapi sentiasa bekerja, berusaha, yang mempunyai kehendak. Dan itu paling tepat kerana semua manusia tidak lain tidak bukan melainkan dia sentiasa bekerja ataupun dia berkehendak. Jadi sebab itu dia ada nama yang paling tepat. Jadi di sini, kalau di daerah kita ini kurang orang namakan anak dia Abdullah, Abdul Rahman, sebab namanya tak glamour, namanya common. Kalau ada pun Abdullah dah tukar nama dolar, jadi orang tak suka nak letak Abdullah. Jadi sebenarnya Abdullah adalah nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kata awak hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan awak hamba kepada Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tentu sekali ia disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis itu, maka ulama mengambil kesimpulan bahawa apa juga nama yang ada Abdun yang dinisbahkan kepada Allah ataupun salah satu daripada nama-nama Allah SWT yang baik, Asma'ul Husna itu, dia termasuk di dalam nama-nama yang afdal, yang disukai oleh Allah SWT, tapi di bawah daripada Abdullah dan Abdul Rahman. Kerana mereka melihat illahnya, iaitu dia ada makna hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat nama tersebut, maka lebih afdal lah, yakni nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka lebih baiklah namanya. Baik. Jadi kalau kat negeri Arab tu awak panggil Abdullah, 10 kepala boleh semua nama Abdullah. Baik. Namun demikian, yang penting adalah dalam syariat kita ni, apa saja yang kita lakukan tu ada maksudnya. Dan maksud yang paling tinggi sekali yang diperhatikan oleh syariat kita adalah tauhid. Adalah tauhid. Abdullah hamba kepada Allah SWT saja. Abdul Rahman hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Ini ada makna tauhid di situ. Adapun hadis ataupun yang orang mungkin dengar, iaitu baik-baik nama lah nama yang ada nama Muhammad ataupun Ahmad, maka hadis itu tidak ada asal. Sebab tu mungkin sampai kat negeri kita, daerah kita ni, nama apa pun mesti ada nama Muhammad. Muhammad tu, Muhammad ni, Muhammad semuanya ada Muhammad. Agaknya mereka nak tabaruk dengan nama Muhammad tu ke. Tetapi nama Muhammad tu tak salah apa pun, tetapi tak ada apa-apa kita katakan fadilat daripada sudut hadisnya lah, daripada sudut hadisnya. Tetapi selepas nama-nama Abdullah, Abdul Rahman, Harith, Hammam, kita digalakkan menamakan anak-anak kita dengan nama-nama orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang paling soleh lah para anbiya dan rasul. Jadi itu juga adalah nama yang Nabi SAW pilih untuk anak laki-lakinya yang lahir, iaitu Ibrahim. Dan juga ulama-ulama dahulu suka menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka. Jadi ini semuanya adalah melihat akan agama atau melihat akan syariat, mengagungkan agama. Baik. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, zaman idol sekarang, mereka nak namakan anak mereka tu, mereka tak lihat daripada sudut agamanya, syariatnya. Mereka lihat daripada sudut glamournya, lakunya, mahalnya, ada nilai harga komersialnya dan sebagainya. Jadi macam-macam nama yang digunakan. Akhirnya kalau kita lihat yang paling laku, yang paling glamour, yang paling komersial, nama-nama orang-orang yang bukan Islam. Nah, itu yang kita lihat, nama macam-macam keluar. Ada nama orang-orang Kristian lah, dan orang apa lagi dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahawa pengaruh ataupun kita ataupun mereka ini terpengaruh dengan nama-nama ataupun budaya-budaya barat. Cuma persoalannya, hukum menamakan anak dengan nama-nama Kristian seperti apa, John, George dan sebagainya, apa hukumnya? Bill, Muhammad Bill ke apa? Jadi kita katakan tidak boleh. Bahkan kita boleh katakan haram hukumnya, kerana ia adalah nama-nama musuh-musuh Allah SWT, nama orang kafir. memang dia nama yang khusus untuk orang-orang yang bukan Islam. Nama Kristian, semua orang tahu nama Kristian macam itu. Ya, kenapa kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama seperti itu? Menunjukkan kat situ ada apa? Ada sayang dan cintanya kita kepada kaum tersebut, dan itu tidak patut berlaku kepada seorang Muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini kita lihat dari nama saja dah ada masalah. Sebab tu kalau kita lihat nama siapa, Abdullah, Abdul Rahman, mesti lagi satu anak tu mesti apa, Abdul Latul lah, kan? Betul tak? Ha, nama yang bagus. So nama siapa, Ibrahim, mesti bawa anak adik-adik Ismail kalau ada apa semuanya. Nanti ada Aisyah, Khadijah dan sebagainya. Awak tengok mesti bapaknya ataupun keluarganya, mesti keluarga yang ada agama. Yang ada agama. Jadi kalau kita lihat daripada sudut lain pula, nama ni menamakan anak asalnya adalah tanggungjawab daripada yang ditanggung oleh seorang bapa, bukan mak. Bukan maknanya mak tak ada share dan sebagainya. Boleh bincang, boleh bincang satu malam, dua malam, tiga malam, apa nak namakan anak. Tapi akhirnya akhir kata di tangan siapa? Siapa yang putuskan? Bapak. Pasal bapak walinya. Walaupun mak dah payah lahirkan, tapi tetap bapak juga yang sebab bapak yang akan akikahkan, betul tak? Kan mak. Jadi tanggungjawab, dia bukan suka-suka. Jadi awak kalau berikan nama yang baik, nama yang Islam, bukan nama Islam, maknanya nama yang disayang, dia sukai oleh Islam, maka awak dapat pahala. Kerana awak telah berihsan, telah berlaku ihsan kepada anak sendiri, buat baik kepada anak sendiri. Awak ingatkan tak ada bagus, tapi beri nama je dah bagus dah. Jadi kalau awak abaikan tanggungjawab tersebut, awak akan dapat keburukannya. Awak tak lakukan tanggungjawabnya. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai nama-nama yang susah, yang nak sebut ataupun bukan tak nak sebut aja, yakni nama-nama yang pelik-pelik yang tak biasa didengar, yang mungkin jadi bahan ejekan pula. Jadi itu sebenarnya adalah kecuaian daripada pihak bapa. Ini nama banyak yang dia pilih nama yang bukan-bukan. Okay. Kemudian persoalan lain pula, Ustaz, apakah maknanya bahawa dalam Islam ni ada nama Islam dengan nama bukan Islam? Itu nanti orang kata tak apalah, nama tak Islam, nama Cina ke, nama India ke, Mutu ke, apa, nama Acom ke, tak boleh Ustaz, adakah nak kena tukar nama tu? Ini isu baru-baru ni hangat juga kan. Jadi jawab kita, kalau memang awak dilahirkan bukan dalam keadaan Islam, nama awak memang nama macam tu, walaupun namanya John ke George dan sebagainya, ya kan, sudah nama tu tak salah apa, selagi makna dia tak salah, ya kan, tak mesti nak kena tukar Abdullah balik ke, tukar Muhammad balik baru awak jadi Islam, tidak, itu tak salah pun, nama bapak lagi-lagi tak payah nak tukar pun, memang. Sebab apa, di dalam nama pula, daripada sudut lain pula, dia asalnya halal dan mubah saja. Tidak ada ketetapan mesti namakan berginang itu, melainkan maknanya tak baik. Maknanya tak baik. Jadi Nabi SAW pernah menukar nama-nama yang tidak baik di kalangan sahabat, seperti namanya Al-Hakam. Al-Hakam tu nama Allah SWT. Jadi dia namanya adalah Al-Hakam, dan orang panggil dia Al-Hakam sebab apa? Apabila orang ada pertikaian, orang akan datang pada dia untuk mengadili, maka dia akan mengadili mereka dengan saksama dan semua puas hati. Jadi orang panggil dia Al-Hakam. Al-Hakam itu adalah pengadil, si pengadil. Dan tidak ada pengadil sebenarnya, yang benar-benar pengadil adalah melainkan Allah SWT. Jadi Nabi SAW tanya pada dia, hal laka min walad, engkau ada anak tak? Laki-laki kan? Oh, ada Fulan, saya terlupa namanya, yang lagi satu tu. Jadi man asbaruhum, siapa yang paling tua? Oh, anak nama Syuraiz. Kau kat sebelah saya, Syuraiz ke? Fa'anta Abu Syuraiz misal. Abu Syuraiz, masa awak nama kau, aku namakan kau Abu Syuraiz. Dia tukar nama dia. Tak pun tukar kunia dia, tukar nama dia, tukar dia punya gelaran dia. Jadi Nabi SAW ada tukar nama. Jadi demikianlah, kita perlu tukar nama kalau dia bersalahan dengan agama. hamba Isa misalnya, Abdul Isa ataupun dan seterusnya lah nama yang tak baik, maka kita gantikan. Atau yang ada nama kekufuran, kalau tidak, tak apa, tak mesti nak kena buka. Itu apa ni yang kita kena faham. Kemudian, jadi kita dah nampak, mula-mula sengaja kita namakan anak kita dengan nama-nama yang nama yang bukan apa ni dalam Islam, dengan nama-nama yang awak ada sekarang ini yang maknanya tak bersalahan dengan agama. Kemudian nama-nama yang namanya salahan dengan agama. Jadi semuanya ada dia punya peraturan dan hukumnya. Itu yang kita dapati daripada hadis tersebut. Nabi SAW namakan anaknya Abdullah. Okay, kita pergi kepada hadis berikutnya. Iaitu hadis ke-45. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Ya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekuatan itu tidak dibuktikan dengan kemenangan berkelahi, tetapi orang yang kuat, itu ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-46 An Sulaiman ibni Suradin radhiyallahu an qala kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuh wa intafaqat awdajuh. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجب. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. Jadi dua hadis ini yang ini maknanya dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, dia berkata saya sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada dua orang yang saling memaki yastabban. Salah seorang di antara mereka merah mukanya dan urat-urat lehernya membesar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat. Apabila kalimat itu dibaca, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Iaitu apabila dia membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh supaya kalian berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim juga. Baik, jadi yang hadis pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah menafikan kekuatan daripada seorang yang selalu menang dalam bergosti. Kalau surah tu di dalam perkelahian, dalam pergustian, bukannya orang yang kuat tu bila dia lawan tu dalam gusti ke apa ke dia selalu menang. Tetapi yang kuat tu kata Rasulullah SAW adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Jadi di sini kalau kita lihat hadis ini, dia ada satu penafian, dan penafian tersebut kepada satu fakta yang diketahui ramai. Orang ramai kalau faham kuat, apabila orang tu dia bergaduh dia selalu menang, bergusti dia menang, ini adalah orang yang kuat. Jadi itu satu perkara yang kebiasaan diketahui secara lumrahnya, secara kebiasaannya oleh orang ramai. Datang Nabi SAW menafikan perkara yang biasa ada dalam mindset orang tu. Jadi ini ada tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu. Soalannya, apakah dia adalah penafian mutlak, yakni penafian hakiki, ataupun dia bukan penafian hakiki, yakni betul-betul nafikan bahawa orang yang selalu menang tu kuat, ataupun dia bukan nafikan orang tu kuat tetapi dia nak nafikan ataupun nak bawa kepada makna lain. Ini nama uslub, ataupun ini kalau kita lihat, ini adalah uslub untuk kita pindahkan sesuatu pemikiran kepada pemikiran yang kefahaman yang baru. Nak tukar kan? Nak tukar kan? Dan dalam pemahaman yang baru tu ada, kita katakan sebenarnya bukan perkara yang lama, tetapi perkara yang bukan perkara yang baru, tapi perkara yang lama juga. Cuma bila dia bawakan dengan cara yang demikian rupa, maka dengan mudah kita dapat faham. Jadi kita beranjak kita punya mindset kepada yang lagi tertentu maknanya. Jadi dia bukan penafian mutlak, iaitu penafian total. Jadi bukanlah kita kata orang tu tak kuat, orang tu lemah, tidak. Tetapi maksudnya dia membawa kepada maksud yang lebih tinggi lagi, iaitu yang kuat tu sebenarnya adalah apabila dia marah, dia dapat tahan dirinya. Bukan pasal dia boleh lawan dia menang, dia boleh lawan apa dia? Dia boleh lawan dirinya sendiri. Dia boleh bersabar. Itu maknanya orang yang kuat tu orang yang boleh sabar. Dan dalam banyak-banyak jenis sabar, inilah salah satu daripada ya, iaitu sabar daripada marah. Yang tadi-tadi itu semuanya sabar daripada musibah, anak hilang, anak meninggal dunia dan sebagainya. Kena apa tu, kena anaknya oleh musuh, dikeras daripada kepala sampai ke bawah dengan gergaji dan sebagainya. Itu sabar menghadapi musibah, kesakitan dan sebagainya. Yang ini sabar lain, sabar daripada marah. Jadi itulah kata Rasulullah SAW menafikan sesuatu dan mengisbatkan perkara lain, iaitu orang yang kuat pula. Siapa dia? Orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Nah, ini satu membawa kita kepada apa? Kepada mentadabburkan kepentingannya sifat sabar. Dan pentingnya sabar dalam keadaan ini, iaitu dalam keadaan marah. Bermakna kalau lawan daripada sabar itu, maknanya awak tidak sabar dalam keadaan marah, maknanya awak lemah. Dan adakah perkara-perkara buruk yang mungkin berlaku kalau orang tu tak dapat sabar, lemah dalam sabar ketika marah? Jawabnya ada banyak. Antaranya telah disebutkan dalam kitab tu, boleh baca. Tetapi kalau orang dia kuat macam mana pun, bila dia marah dia tak dapat kawal, orang marah tak dapat kawal, paling sikit mulut kalau salah cakap boleh binasa. Itu Melayu punya peribahasa tu kan. Kerana apa tu, mulut santan binasa, kena mulut badan binasa. Tu kalau mulut dia salah cakap, habis dia boleh berkata sesuatu yang membinasakan dirinya, boleh keluarkan dia daripada agamanya, daripada Islam pun boleh. Boleh jadi kufur kerana marah, ataupun boleh binasakan dirinya dengan apa tu, mengeluarkan harta benda daripada hak miliknya misalnya, dan seumpama. Kalau dia tak dapat sabar daripada marah, kalau bukan dengan lidahnya, dengan anggota badan, dia boleh memukul orang marah. Teruk lagi, dia boleh membunuh, dia boleh membakar, dia boleh campak pinggan mangkuk daripada tingkat 12. Kalau dah marah boleh tak? Boleh. Dia bergaduh dengan suami, dan dia terus kain kuasa semua tu, sampai kat bawah binasa lah. Kita tak apa-apa. Jadi banyak perkara. Jadi kita boleh bayangkan, ataupun yang kita dah dengar sendiri, contoh-contoh jenayah berlaku. akibat apa? Akibat marah. Baru-baru ada cerita lagi kat Mesir tu kan, marah sampai tikam-tikam dan sebagainya, kawan serumah dia dan seterusnya, macam-macam marah ni, boleh berdendam, boleh apa semuanya. Jadi dia bukan sebarang kita katakan sifat, tetapi dia adalah satu keperluan untuk dapat bersabar. Mesti kuat dan sabar apabila dia marah. Okay. Jadi hadis yang kedua pula yang kita baca nanti, hadis yang kedua pula dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Nabi SAW, dia sedang duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba kat depan tu ada dua orang laki-laki sedang apa? Sedang maki, sedang bergaduh. Maki, yang tabah ni maki. Keluarkan kata-kata yang ketat, yang tidak elok dia dengar. Maki ni ada macam-macam makna lah eh. Tetapi dia maknanya perkara yang yang kira membuat menyimpulkan apa sebenarnya, kemarahan orang. Itu maknanya yang tabah ni, tujuannya kita maki ni nak suruh orang marah. Memang lah, awak memang kalau nak orang marah awak, senang aja. Awak maki dia ke, mestilah awak dapat kemarahan. Jadi kalau dia pula marah, tahap pertama kalau dia tak boleh sabar lah. Kalau dia tak boleh sabar, dia sabar. Tak boleh sabar, dia akan balas yang serupa tu lah. Dia kena balik, dia pula marah lagi, dia anu balik dan sebagainya. Lepas tu tangan semua jalan. Ya sabar depan Rasulullah SAW. Dan yang salah seorang daripada mereka dah betul-betul marah sampai muka dah merah, ihmar rawat buhu, muka dah sampai merah. Kita tahulah orang ni boleh hitam macam mana pun boleh nampak dia marah, dia punya muka boleh jadi merah, boleh nampak. Kalau muka putih lagi nampak kalau dia marah. Dan wantafakat audaju, dan urat lehernya dah kembang, dah boleh nampak lah. Itu orang marah kan tegang. Itu keadaan seseorang bila dia marah, itu dah bahaya tu maknanya. Syaitan dah sedang sampai tu. Lepas tu dia akan menutupi dia punya akal, dia tak fikir lagi. Emosi dia dah mengalahkan fikirannya. Dia boleh buatkan perkara-perkara yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW nampak, dia bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang kalau orang ini cakap, ini orang yang tengah marah muka merahnya, maka hilanglah apa yang dia dapat tu. Dalam terjemahan tu kena betulkanlah apa yang sedang terjadi tu, bukan la dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilanglah apa yang dia sedang dapat tu, yang sedang ada pada dia tu. Apa dia? Kemarahan. Boleh hilang dengan baca satu kalimat lah maknanya. Bukan kalimat tu minum ke, kalimat tu apa, kalimat tu apa, dibaca lah. Boleh hilang marahnya. Okay. Kalimat ni bukan maknanya satu perkataan. Itu dalam bahasa Melayu agaknya kalimat satu perkataan. Dalam bahasa Arab kalimat boleh makna satu ayat. Ataupun 5-6 ayat pun macam satu kalimat. Itu bahasa Arab kalimat. Baik. Lau qalaha, kalau dia baca. Maknanya ketika dia marah tu, dia baca. Jadi ini satu irsyad, satu petunjuk daripada Rasulullah SAW macam mana hilangkan marah. Dan dia kena lawan sikit saja, iaitu dia baca. Dia teringat kalimat ni kerana dia dah tahu, ilmu dia ada. Kalau dia tahulah, dia baca, akan hilanglah kemarahannya tadi. Dan kemarahan dalam keadaan ini, kemarahan yang berbahaya, kemarahan yang tidak diingini, kemarahan yang lemah, kemarahan yang kalau orang itu tak boleh kawal, maknanya dia adalah orang yang lemah. Bukan semua kemarahan awak mesti padamkan, bukan. Yang kemarahan yang jenis ini ni, yang daripada emosi tentang perkara yang tak patut ni, maka yang inilah yang kita kena hilangkan dan padamkan. Baca kalimatnya. Maka Nabi SAW pun ajarkan, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. berindah kepada Allah. Maknya tengah marah tu diminta, bukan pada orang lain nak cool down kan dia. Ya, orang lain cool down lah, perpindahan kanan kiri kan. Kalau orang beriman, dia minta pada Allah SWT terus. Allah yang boleh redakan kemarahannya. Kemudian kenapa daripada minah syaitan ni rajim? Apa kena mengenai syaitan yang direjam dengan kemarahannya ni? Itu rahsianya. Jadi kalau awak tengok, awak tahulah kemarahan tu disebabkan oleh apa? Oleh syaitan. Kemarahan tu api panas, syaitan masuk. Ada orang yang marah, ada syaitan kat dalam dia. Tengah bakar, tengah apa? Tengah kipaskan tu, api marah tu makin gulap. Jadi bila keadaan itu berlaku, apa yang harus dilakukan? Minta Allah SWT lindungkan diri daripada syaitan. Kalau tak ada syaitan tu, dia tak akan marah macam tu. Okay. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat. Dia tak cakap direct pada orang yang tengah marah. Jadi sahabat-sahabat tu, tengok, sahabat-sahabat tu dah dapat ilmu tu, terus ajar. Kenapa dia orang tak tunggu Nabi SAW aja cakap? Nabi SAW ada kan lebih afdal dia cakap. Ini adabnya para sahabat dengan Rasulullah SAW guru mereka. Ada pada waktu tu Nabi SAW cakap, dia cakap, kalau dia ajar pada awak, maknanya awak lah yang cakap. Macam tu. Mungkin lebih sesuai awak yang ajarkan. Kerana orang yang marah ni, dia tak boleh dikawal. Jadi kemungkinan kalau Nabi SAW yang cakap, jadi lain cerita pula. Jadi diberikan kepada para sahabat. Sahabat pun kasihtahu pada Nabi SAW. Cerita ni sama macam hadis yang wanita yang dekat kubur tu, yang marah apabila Nabi SAW tegur kan, jangan apa ni meraung sangat. Dia kata, engkau tak rasakan apa yang aku rasa kehilangan anak lakinya tu. Jadi dia marah, nak jangan tinggalkan. Kalau orang lakukan marah, tak guna, susah nak cakap. Jadi para sahabat mengajarkan. Jadi mereka dapat ilmu, mereka sampaikan. Mereka kata Nabi SAW bersabda, mintalah berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, syaitan yang terkutuk, ataupun adik. Jadi maknanya bersabar. Dan kalimat tersebut adalah alat untuk membantu seseorang untuk bersabar. Disabar daripada usaha kita sendiri dan juga daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ingatkan kita sendiri dengan kita, usaha kita sendiri, kita boleh sabar. Aku boleh sabar ni, aku ni orang penyabar. Okey, orang kurang penyabar. Betul aje. Tak cepat marahnya. Jadi dia rasa dia yang kawal dirinya sendiri, dia mampu kawal diri dia sendiri. Kalau dah kelebih sangat, nanti dia diuji, dia tak dapat kawal nanti. Jadi sebenarnya yang bantu kita kawal diri kita tu, yang berikan kita sifat senang nak maafkan ataupun susah nak marah, senang nak sabar, ini sebenarnya adalah Allah SWT. Jadi kita kembalikan kepada Allah SWT. Dengan usaha kita, dengan usaha kita. Jadi kita dapati dua hadis ini menyentuh tentang jenis sabar yang baru, itu sabar daripada kemarahan. Baik, penjelasannya, kedua hadis yang disebutkan oleh penulis ini adalah berkaitan dengan masalah kemarahan, iaitu perangkap yang dilemparkan syaitan ke dalam hati manusia sehingga mereka marah, tubuhnya kaku dan urat-urat lehernya membesar sampai kadang-kadang menggeletar. Ada tak marah sampai menggeletar? Coba jadi sampai terketak. Dengan perkataan yang tidak kadang-kadang dia berbicara dengan perkataan yang tidak disadari dan melakukan sesuatu yang tidak dipahami. Dah tak boleh kontrol. Kalau tangan dia ada boleh bergerak, tangan dia sampai. Kalau tangan apa yang boleh dia capai, tajam ke, boleh lempar ke, itu dah yang jalan. Gerak. Itu yang selalu berlaku. Bahaya. Sebab dia telah diperangkap oleh syaitan. Maka dari itu, tak orang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, nasihatilah aku. Beliau menjawab, jangan marah. Dia berkata lagi, "Ausini, nasihatilah aku." Beliau menjawab, "Jangan marah." Dia berkata lagi, "Nasihatilah aku." Nabi menjawab, "Jangan marah." Sampai tiga kali. Farad dada miraran, la tarbah, jangan marah. Orang itu turun nasihat. Ingatkan nasihatnya, hendaklah kau solat, jaga solat malam misalnya ke apa eh, yang special-special. Hendaklah kau baca surah ni ke apa ke, hendaklah kau tiga ni jangan lepas ke apa. Nabi punya nasihat, jangan marah. Tanya lagi, ni ada lagi ni. Tanya lagi, jangan marah. Tanya lagi, jangan marah. Penting maknanya, kawal diri daripada marah. Bukan maknanya dia secara tabii tak boleh marah. Tak ada, maksud dia adalah kawal marah. Sabar daripada kemarahan. Kalau dia kita katakan orang tu tak boleh marah, orang tak boleh marah dia jayus lah. Dia ada kecacatan, dia tak sempurna kalau tak boleh marah. Cuma kena senyum orang majlis apa ya, habislah dia kena. Terus jadi kawal marah tu yang nak. Dan ulama mengatakan kemungkinan wasiat ataupun nasihat Nabi SAW kepada orang ini, jangan marah, sedangkan kepada sahabat lain yang tanya, Nabi SAW jawab dengan nasihat lain, bertakwalah kepada Allah, jagalah itu dan ini, misalnya hak-hak Allah SWT. Orang ini dinasihatkan supaya jangan marah kerana orang ini cepat marah dan tak dapat kawal kemarahan. Sebab itu nasihat itu bersesuaian dengan keadaan orang yang bertanya. Ada orang pula birrul walidain, buat bakti kepada kedua bapa. Ada orang pula ada, ataupun dia tanya apa pula amalan yang baik, dia kata solat ala waktiha dan sebagainya, solat pada waktunya. Jadi berbeza-beza. Ulama mengatakan itu bukannya satu insiden, tetapi banyak insiden yang berbeza-beza. Jawapannya pun berbeza-beza, bersesuaian dengan keadaan orang yang bertanya ataupun bersesuaian dengan keadaan masyarakat ketika itu. Jadi kadang-kadang kita jawab, orang tu sebenarnya bukan orang yang kuat marah, tapi kita cakap jangan marah juga. Dan dimaksudkan bukan orang tu, tetapi apa? Keadaan ketika itu, orang-orang yang kat situ. Jadi dong tahu nanti tengah nasihatkan tentang jangan marah situ. Oh, macam ni. Jadi ini semua adalah taktik dakwah. Jadi kalau kita lihat orang meninggalkan sesuatu kewajipan ataupun sesuatu ketuntutan dalam Islam, maka kita sebutkan dari tidak langsung kepada orang lain, dia pun boleh. Itu cara. Jadi dalam khutbah Jumaat, kadang-kadang pun masalah. Sebenarnya khutbah ni tujuannya adalah untuk mengingatkan orang kepada Allah SWT. Dinamakan khutbah ni, awak tahu apa? Zikrullah. Khutbahnya apa? Zikrullah. Fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil kamu kepada pada hari Jumaat, dipanggil kamu untuk solat, maka bersegeralah kepada zikrillah. Dan dalam solat tu ada apa? Khutbah. Khutbah tu untuk ingatkan awak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak tak dapat bawakan orang, ingatkan orang kepada Allah SWT, kepada azabnya, kepada hari akhirat, kepada Allah SWT, maka awak gagal dalam khutbah. Macam mana ni cantik pun, macam mana profesional tulis pun, type dengan apa font pun, semua tak ada guna. Dia sepatutnya bawa orang kepada apa? Kepada Allah SWT, kepada hari akhirat. Kerana mereka satu minggu sibuk dengan dunia mereka. Semayang biasa tak ada khutbah tu lah. Ada khutbah. Nak buat boleh tak? Tiap-tiap zuhur kita buat khutbah. Macam orang ni lupa je ni. Satu minggu sekali tak cukup. Tak kan? Tak buat pun buat tidak lah. Jadi satu minggu memang, kalau hari-hari orang pun kan? Jadi seminggu sekali. Jadi bila seminggu sekali, gunakan opportunity dengan mengajar. Jadi kita elak, kita sentuh, kita rawat penyakit-penyakit masyarakat. Dan penyakit masyarakat ni nak ubat, apa ubat dia agak-agak? Ubat dia adalah iman balik kepada Allah SWT. Itu asas. Lepas tu kadang-kadang ilmu punya orang tak tahu hukum ni, kita terangkan. Jadi bila waktu puasa nak dekat, memang terangkan hukum macam puasa yang kita perlukan. Bila ada bab zakat fitrah dan sebagainya, bab haji, bab kurban ke dan sebagainya, musim-musim tertentu ya. Tapi paling penting sekali ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi jarang kita dengar kurban mula sampai habis kita pasal api neraka, tak ada. Tak ada. Orang takut. Kalau awak boleh khutbah dan orang takut tunduk, ingat insaf akan dosa-dosa mereka lakukan, masya Allah, banyak betul pahala. Itu awak lakukan satu minggu, insya Allah percentage apa tu, maksiat, percentage crime dan sebagainya semua boleh turun dengan khutbah. Jadi bila kita lihat Nabi SAW bila jawab soalan-soalan, jadi kita kena lihat juga keadaan sendiri. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang mula-mula tu menjelaskan bahawa orang kuat itu tidak harus dibuktikan dengan kekuatan dalam perkelahian dan menang. Biasanya orang yang menang dalam perkelahian semacam itu disebut sebagai orang yang kuat biasanya. Tetapi Nabi SAW bersabda, orang kuat yang hakiki bukan seperti itu. Tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Atau orang kuat yang hakiki adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsunya sendiri. Jika marah, mampu mengendalikan diri dan sekaligus meluruskannya. Kerana itulah kekuatan yang hakiki. Itulah kekuatan maknawi yang dengannya manusia boleh mengalahkan syaitan. Kerana syaitanlah yang melemparkan bara api ke dalam hatimu jika kamu marah. Dalam hadis ini ada anjuran agar manusia menahan dirinya tak kala marah dan tidak bertindak gegabah tak kala marah, kerana dia kelak akan menyesal. Banyak orang yang tak kala marah dia menceraikan isterinya. Padahal kata-kata yang diucapkannya itu adalah kata-kata talak ketiga yang tidak boleh rujuk kembali. Lepas tu dia menyesal dan dia buat tu, diceraikan tu dalam keadaan marah. Nanti dia jadi kubur. Kalau dia boleh kawal marahnya, dia tak laku. Banyak orang yang ketika marah merusak hartanya, baik dengan dibakar maupun dihancurkan. Ramai orang yang ketika marah kepada anaknya dipukul, dan bahkan ada di antaranya dipukul hingga mati. Ada juga yang marah kepada isteri ini lalu memukulnya dengan pukulan yang keras dan sebagainya yang terjadi pada manusia pada saat marah. Maka dari itu Nabi SAW melarang seorang qadi, yakni hakim, untuk memutuskan dua perkara ketika sedang marah. Kerana amarah boleh menyebabkan hakim itu tidak boleh melihat masalah secara jernih dan tidak boleh menerapkan hukum syariat kepada manusia secara benar. Jadi kalau hakim tak boleh hukum kalau dia marah-marah. Macam mana dia boleh marah hakim ni? Pasal orang tu, orang kutuk hakim, kau gini, kau tak adil lah apa semuanya. Dalam Islam, dalam ilmu-ilmu Islam, sikit je dalam ilmu Islam, dalam syariat tu dia ada satu pecahan tu. Lepas usul fiqh, ada fiqah, ada kawa'id dan sebagainya, dia ada satu namanya qada' tu. Qada' yakni penghakiman. Penghakiman ni satu disiplin khas di dalam apa? Di dalam syariat. Kena belajar. Ada syarat-syaratnya. Bila kita boleh dengar apa tu aduan, bila kita tak boleh dengar aduan, siapa yang sah jadi pendakwa, siapa yang tak sah jadi pendakwa, macam-macam. Dan antaranya ni, kita kalau apa ni, hakim itu di ada macam ancaman hakim dalam mahkamah maupun luar mahkamah, habis dah tak boleh hukum. Hakim tu terpaksa kena ganti dan akan ditakzir, dihukumnya orang yang pressure dan sebagainya hakim tersebut. Salah hukumnya. Jadi kerana apa? Nakkan keadilan dan sebagainya. Jadi ada ilmu-ilmu seperti itu, ada kitab-kitabnya berkenaan dengan qada. Tetapi bukan semua orang boleh buka dan baca dan amalkan dan sebagainya. Bukan nak belajar kat masjid, kadang nak tambah-tambahkan ilmu tu tak ada. Sebab dia masalah yang complicated. Dia pun yang boleh baca dan boleh mengajar ni adalah orang-orang yang dalam bidang tersebut nak jadi qadi, nak jadi hakim dan sebagainya. Kalau orang-orang biasa tahu ni semuanya, jadi lain pula kita dia. Semua dihukum-hukum dan sebagainya, tak boleh. Jadi ada syarat-syarat. Begitu juga kalau orang yang ni kalau guru tengah marah-marah atau tak boleh mak lah people, tak boleh kasi oral test dan sebagainya, tak adil. Jadi kalau ngantuk tak boleh mak people, nanti salah dan sebagainya. Sebab dia punya ilah dia adalah apa saja perkara-perkara luaran yang mengubah atau yang berubah keadaan dalaman seseorang itu. Jadi marah salah satu daripadanya, ngantuk salah satu daripadanya, itu dan ini. Jadi ini adalah hadis yang masyhur di dalam bab apa? Bab qiyas. Qiyas oleh Allah. Jadi Allah dia ada sebab menghukumnya macam ini. Jadi apa juga yang serupa yang boleh menyebabkan ini, maka dia akan mendapat hukum yang sama. Dan kemudian perkara pengarah An-Nawawi juga menjelaskan tentang hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu tentang dua orang yang sedang bertengkar di hadapan Nabi SAW. Lalu salah seorang dari mereka marah sehingga urat-urat lehernya membesar dan wajahnya merah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat, apabila kalimat itu dibaca, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi, iaitu apabila dia membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, kerana apa yang menimpanya berasal dari syaitan. Kerana itu kami katakan bahawa yang disyariatkan kepada manusia jika dia marah adalah hendaklah dia menahan dirinya, bersabar, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan berwuduk, kerana wuduk dapat memadamkan amarah. Jika dia berdiri, hendaklah dia duduk. Jika dia duduk, hendaklah dia berbaring. Kalau tak hilang marah lah. Jika takut, hendaklah dia keluar dari tempat itu hingga kemarahannya tidak meledak, supaya tidak menyesal setelah itu. Sebenarnya kalau kita pernah lihat orang marah, kita rasa macam apa, ini teruk. Kalau dia punya kemarahan tu tak kena tempat lah. Tak kena tempat dia cakap ni. Kita rasa ni orang ni gila. Orang ni apa tu, rendah. Apa meletup tak pasal-pasal dan sebagainya kan. Apa semuanya macam budak-budak kan? Dia tak matang, tak dapat kawal diri. Sebenarnya awak jatuh kan keyubawaan awak sendiri. Jatuhkan maruah sendiri kerana tak dapat kawal maruah. Kita nak ke benda begitu? Orang tengok kan, rasa macam mana dia ni. Tapi waktu dia marah, orang tak nak kacau lah. Takut terkena ke apa kan. Sempian marah dia. Tapi dari pandangan orang, orang akan rasa. Jadi di sini kita apa ni, cubalah. Kita dah kena latih, dan dengan ilmu juga boleh bantu. Kita dah baca hadis-hadis ni semua kan, kita faham kepentingan sabar semuanya. Maka insyaAllah kita dapat mengawal kemarahan kita. Kemudian yang tadi kita sebutkan berkenaan dengan jenis marah, yang mana kita ada sentuh bahawa ada satu jenis marah yang tidak mengapa. Tidak mengapa kita marah dan tak payah padamkan. Bahkan jangan padamkan kemarahan yang jenis ni. Marah jenis apa? Jawabnya adalah marah kerana Allah. Al-ghadab lillah, yakni marah kerana Allah, yakni kerana agama Allah. Jadi umumkan kerana Allah saja, yakni kerana agama Allah. Marah kerana Nabi SAW, marah kerana sahabat, marah kerana hukum hakam dilanggar dan sebagainya, marah kerana kemungkaran dan seterusnya. Yakni dalam agama Allah pilihnya. Marah macam itu marah yang terpuji. Mahmud, bagus marah macam itu. Itu adalah marah keimanan. marahnya orang-orang yang beriman. Kalau awak tak ada sifat marah macam tu, ada kekurangan, kecacatan dalam keimanan kita. Dia perlulah kena marah. Tak boleh diam. Cuma bila bertindak, dalam bertindak tu, dia lain sikit lah. Dalam bertindak tu, kena ikut juga hukum mahkamah syariat, kena bertindak ikut keadaan sekeliling dan sebagainya. Tapi marah tu, boleh marah. Jangan nak sabar marah macam tu pula. Sabar hanya dalam tindakan. Jadi macam zaman-zaman apa ni sekarang ni, orang apa tu menghina agama, menghina Rasulullah SAW. Pasal ada kumpulan pula menghina sahabat, menghina ulama dan sebagainya. Ada orang meremeh-temehkan hadis, meremeh-temehkan Quran, meremeh-temehkan apa tu ilmu-ilmu Islam dan sebagainya. Ataupun amalan-amalan Islam, amalan-amalan sunnah, mengejek-ngejek dan sebagainya. Sekarang ini mesti marah. Orang Islam kalau tak marah, nanti dia kena pijak. Mesti marah dan tunjukkan kemarahan. Cuma bila nak tunjukkan kemarahan, dengan cara yang benar dan patut. Cara yang dibenarkan kita lakukan, kita boleh lakukan. Yang ini dalam undang-undang tak apa, tak kesalahan, maka kita boleh lakukan, kita lakukan. Jadi kalau mentang-mentang tak boleh marah je, anak apa ni balik bawa rokok ke apa semua, tak marah, sabar. Latar tak anak dia pula dia cakap, ayah latar tak. Mana boleh ni, awak tak marah dalam agama, dalam keluarga, awak dipanggil dayus. Dayus takkan cium bau syurga. Alhamdulillah. Awak apa, awak buat solat apa semuanya, tak cium bau syurga, tak masuk lah macam tu. Nampak anak perempuan dia keluar gitu, gini apa semuanya, pakai macam ketat dan sebagainya, dia buat bodoh je. Latak-latak ni pasal, habis. Mana boleh ni? Kemungkaran kat dalam rumah, bawa itulah yang jadi, yang kita katakan. Lepas tu dia kata, ini zaman moden, anak-anak zaman sekarang tak boleh macam zaman dulu dan sebagainya. Ini macam-macam alasan sebenarnya dia lemah. Yang ini dia tak boleh marah. Tak boleh marah pula dalam keadaan-keadaan seperti ini adalah tercela. Ada apa-apa soalan? Soalan, apakah apabila kita marah tu kita lepaskan cerai, lepaskan talak pada isteri kita, apakah jatuh talak tersebut? Apa jawabnya? Jatuh. Bila dia tak jatuh, bila marah itu marah ikhlas, marah yang mengunci. Maknanya marah sampai dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia dah tak tahu apa dia cakap. Dia tak dapat kawal. Dan kalau ada apa ni, kalau dalam keadaan biasa, kalau dia boleh kawal masih marah lagi ni, dia tak akan cakap macam tu. Dia dah tak boleh kawal dirinya. Ikhlas maknanya terkunci dia punya ni semuanya. Dia punya reasoning dia tu. Maka yang itu ulama kata tidak jatuh. Tidak. Tapi kalau waktu marah cerai, mestilah orang cerai biasanya lah bergaduh. Marah mana? Tapi kalau gitu tak ada cerai lah. Asyik semuanya nak kena itu je, baik-baik je. Mana pula? Tak jatuh. Dia bila ikhlas aja yang tak jatuh. Itu pendapat yang paling tepat. Maknanya ada silap, tapi paling tepat. Dia kiaskan dengan mabuk. Bagaimana cara melakukan marah yang hikmah kerana Allah SWT? Bagaimana cara melakukan marah? Macam mana nak marah? Jadi marah kalau dalaman daripada hati, marah, benci dan sebagainya daripada hati. Lepas tu tindakannya tu kerana Allah SWT, kita nak dengan hikmah. Saya katakan tadi, ikut syarak, jangan menyalahi undang-undang, peraturan Islam. Jadi kalau misalnya di bawah kekuasaan kita, anak dan sebagainya, kalau nak marah dengan lisan, boleh marah, letih lah. Kalau mak marah, letih lah. Baguslah tu. Sampai ditinggalkan benda tu. Kalau boleh dengan tangan, dengan tangan, dengan rotan, apa salahnya? Sebab itu dalam kekuasaan kita. Kalau orang lain, tak boleh lah. Nak orang lain, awak nanti lah kena. Macam tu. Jadi kalau apa ni, ada penguasa dia yang menguasakan undang-undang peraturan tu, kita bawa dan sebagainya. Boleh luahkan kemarahan melalui channel-channel yang tertentu daripada media massa dan sebagainya. Kalau dia adalah berkenaan dengan umum dan sebagainya. Tapi maksudnya marah dengan tanpa had atau batasan itu tidak boleh. Itu umum. Jadi apa yang harus kita lakukan seandainya ada kawan yang marah dan dia tidak mahu mendengar apa yang kita nasihatkan? Di kawan marah, dia tak mau dengar apa yang kita nasihatkan. Nasihatkan tak ada had. Jangan pula awak yang marah kalau awak nak nasihat. Awak tak sabar, awak kena sabar tu. Nasihatkan lah, sampai bila-bila. Lagi boleh. Macam tu. Jadi kalau orang tanya sampai bila nak dakwah ustaz, sampai bila-bila lah awak sampai mati. Ataupun orang tu mati, baru awak stop. Tapi dia degil juga. Ya Allah. Nah, kita ni tak dapat wahyu, kita bukan Nabi. Boleh doa pada Allah SWT azabkan orang-orang tu semua, mana boleh kan? Jadi kita selagi orang tu hidup, dia ujian untuk kita, tanggungjawab kita kena jalankan dakwah. Nasihat kan dakwah. Tapi maksudnya ada cara lain tak? Saya boleh nasihatkan dengan cara verbal dan sebagainya. Ada lah. Itu yang nak hikmah sikit. Dengan teknik-teknik tertentu ke apa, pakai orang lain ke, ataupun tunjukkan dia sesuatu ke, buku tertentu ke, apa-apa lagi. Banyak cara sebenarnya. Itu perlu kepada apa, kita punya bijaksanaan. Dan pengalaman juga akan mengajar kita macam nak siapkan. Jadi kadang-kadang pakai apa ni, perumpamaan. Kalau dia terbuka sikit hati dia, terbuka sikit akal dan sebagainya. Jadi dia nampak apa yang kita katakan. Orang yang marah, cepat marah, orang akan lari. Kalau orang dekat dengan dia, semua ada orang yang takut dengan dia. Kalau betul-betul tak ada orang yang dekat dengan orang yang senang marah. Kita katakan tadi, perkara-perkara yang boleh kita lakukan dalam syariat masuk juga dalam undang-undang. Yang macam kemarin tu nak boycott ke apa semuanya, kalau itu dibenarkan dalam undang-undang, boleh buat. Apa tak boleh buat? Itu adalah menurut kemarahan kita dan munasara membatalkan agama Allah SWT. Itu yang kita kena faham dalam bapak. Jadi Rasulullah SAW kata siapa yang kuat tu adalah dapat menawarkan kesabarannya dalam bentuk-bentuk yang macam mana? Dalam perkara yang biasa dan sebagainya. Cuma kita ni, kadang-kadang kita ni bila nak marah ni kan, nak kena cari sebab tu nak marah. Dah belajar ni tak boleh marah tau. Nak kena tawar, nak amul bilang dengan syaitan terajik. Dada diri nak kena duduk. Duduk nak kena baring lagi. Ini uduk lagi, leceh betul eh. Nak kena keluar dari tempat semuanya. Jadi nak cari alasan nak marah, dia kata ini juga kerana Allah. Ini kerana agama ni juga. Ada je lah, dia buat alasan. Saya cakap, kalau awak nak tanya apa-apa hukumnya sebagainya, tak payahlah nak tanya ustaz ke mufti ke apa, boleh ke tak boleh marah cara boleh. Tanya diri sendiri. Dalam bab-bab ini kan, dia awak sendiri marah pasal apa. Yang itu sebenarnya alasan dia. Syaitan kata awak apa? Kasi cubaran untuk apa? Boleh marah. Kurang-kurang saya marah kerana Allah, saya nak nasihatkan dia. Sebab kemati saya tadi kan, saya nasihatkan dia. Ada je. Jadi ini semua sebenarnya tidak. Tidak. Kalau betul nak buat, lain waktu, lain time. Maksudnya nak waktu tu juga, nak balas. Jadi sebab tu kemarahan saya katakan lebih sekali adalah sifat yang mulia. Dalam manusia ni dia sifat yang mulia bila kena pada waktunya. Sebab tu Allah SWT mempunyai sifat marah. Ghair maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau yang dimurkai, dimurkai. Yang riba'allahu alim. Banyak dalam ayat Al-Quran. Tapi yang sempurna, yang layak untuk Allah SWT. Kalau tak boleh marah, tak boleh balas, tak sempurna. Untuk makhluk Allah Subhanahu tak boleh. Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih, yang paling tinggi. Dan dia maha berkata dan maha bijaksana. Sebab tu tu adalah sifat. Jadi ada orang kata Allah tak marah apa semuanya sebab nanti dia punya muka merah, nanti dia punya urat leher, tak boleh tu semua macam hai, kita cakap, itu Allah ni nak samakan Allah dengan kita. Kita semua tahu bahawa zat Allah dengan zat manusia tak sama. Jadi takkan dia punya sifat dengan sifat kita boleh sama. Sebab al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi zat. Apa yang awak cakap tentang sifat sama macam apa yang awak cakap dalam zat. Kalau zat awak boleh kata Allah ada, tapi awak boleh cakap kita pun ada. Lepas tu eh kan sama macam kita ada ni, wujud kita dengan dia tak sama, dia zat dia dan zat lain. Okey, tak sama dengan sifat. Dan kita pun bukan pandai-pandai nak letakkan sifat-sifat itu untuk Allah SWT. Kita cuma cakap apa yang Allah khabarkan kepada kita. Dan kebanyakan kali sifat-sifat ini menambahkan makrifat kita kepada Allah SWT. Kita makin kenal kepada Allah SWT dan kita makin apa? Makin tambah iman kita kepada Allah SWT. Sebab itu seseorang tu kalau nak cerita pasal makrifat, ada orang nak cerita pasal makrifat, dia tak boleh dapat makrifat melainkan melalui Rasulullah SAW. Nak tahu kenapa? Sebab Rasulullah SAW yang sampaikan Quran, dalam Quran adanya makrifat Allah SWT. Macam mana nak kenal seseorang? Melalui apa? Nama dia, sifat dia, baru awak kenal dalam agama kan? Baru awak kenal perbuatan-perbuatan dia. Lepas tu melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, makin banyak awak tahu, makin kenal awak dengan Allah SWT. Tapi orang kata, siapa nak kenal Tuhan dia, dia kena kenal dirinya tak? Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Itu makna dia lain. Itu dalam bentuk, kalau apa ni kita punya, itu pun bukan hadis pun itu bukan hadis, itu kata-kata ulama. Tapi maksud dia bukan cara nak kenal Allah macam tu, bukan. Maknanya daripada sudut lain, rububiyah daripada sudut rububiyah sifat-sifat Allah SWT. Kalau kita ni sentiasa lemah apa semuanya, Allah kuat dan sebagai opposite dan seterusnya. Tapi terhad sifat yang macam gitu tu kita kenal diri kita ni, terhad. Tetapi yang ini nah, direct. Tak boleh apa ni, tak boleh takut sesat punya. Sebab dia datang daripada Allah SWT sendiri dan daripada Rasulullah. Yang itu pun kita pakai, yang itu pun pakai. Saya tak nak kata, oh itu bukan hadis, itu hadis palsu, lepas tu jangan pakai apa semuanya. Kalau kita masukkan dalam konteks yang betul, kita boleh pakai. Cuma macam mana orang faham tu lah yang berbeza. Jadi apa dia buat kalau dia nak kenal Allah? Dia tenung, dia temenung, dia tengok diri dia apa semuanya kan. Lepas tu dia nak dapat makrifat. Nak dapat makrifat, buka Quran lah, baca. Fahamkan Quran, buka hadis. Bagaimana kenal Allah SWT? Dan kenal Allah SWT, iman tambah, mudah amal ibadat ni semuanya. Mudah nak jauhkan diri daripada maksiat semua. Itulah apa ni kita katakan ilaj ataupun rawatan daripada penyakit-penyakit kita yang Allah Allahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman tidak minggu depan tidak ada kelas ditangguhkan.